Sebelum kita bahas tentang mamnu minas sarfi, perlu kiranya kami berikan di sini halaman 94 keadaan-keadaan i'rab isim, keadaan i'rab isim. Kolom yang pertama, halatu raf'il ismi, keadaan-keadaan rafa'nya isim. Maksud dari pembahasan ini adalah bahwa nanti kita akan ketahui isim-isim mana saja yang masuk dalam golongan rafa. Misalkan dia sebagai pelaku, fa'il, maka dia rafa. Kalau dia sebagai objek, maka dia termasuk golongan yang nasab. Kalau yang jar seperti apa, itu lain lagi. Yang kita bahas sekarang ini adalah keadaan-keadaan rafa'nya isim. Suatu isim digolongkan termasuk isim-isim yang rafa. Yang pertama, al-fa'il, fa'il. Yang kedua, na'ibul fa'il. Fa'il nanti akan datang perinciannya, yaitu pelaku, subjek kalau bahasa Indonesia. Yang kedua, na'ibul fa'il. Na'ibul fa'il, pengganti dari subjek. Kemudian yang ketiga, al-mubtada. Kita rinci sekarang secara global saja. Kemudian al-khabar. Kemudian yang kelima, ismu kana au akhwatuha, isim kana atau saudaranya. Yang keenam, khabar inna atau akhwatuha. Yang ketujuh, at-tawadi, lismin marfu'in, pengikut terhadap isim-isim yang rafa, lismin marfu'in. Anak tu, na'at. Kemudian at-tawqid, tawqid. Kemudian atof dan badal. Perinciannya ini akan kita bahas secara rinci nanti insyaallah. Sekarang yang kedua, yaitu keadaan nasab isim. Sedangkan isim-isim yang digolongkan termasuk isimnya nasab, antara lain yaitu khobar kana, au akhwatuha, dan saudara-saudaranya. Ismu inna au akhwatuha, isim inna atau saudaranya. Al-maf'ul bihi, maf'ul bih, atau biasa disebut dengan bahasa Indonesia yaitu objek. Al-maf'ul mutlak, maf'ul mutlak. Kemudian maf'ulu li ajri, maf'ul li ajri. Al-maf'ulu ma'ah, maf'ul ma'ah. Al-maf'ulu fi atau zorof. Al-halu. Kemudian yang kesembilan, al-mustasna. Yang kesepuluh, al-munada. Yang kesebelas, at-tamyiz. Yang kedua belas, at-tawabi lismin mansubin. Ini golongan isim-isim yang masuk pada keadaan nasab. Sekarang kita yang ketiga, keadaan isim yang jar. Isim itu dijar bila yang pertama dia masbukun biharfi jar, didahului dengan huruf jar. Suatu isim dijar apabila yang pertama didahului huruf jar. Yang kedua, al-mudofu ilaih, apabila mudof ilaih. Yang ketiga, at-tawabi lismin majrurin. Kita akan bahas satu persatu tentang keadaan-keadaan i'rabnya isim. Namun sebelum itu, patutlah kiranya kita bahas fasal yang kedua, mamnu'un minas sarfi. Al-faslu asani, fasal kedua, fasal yang kedua. Mamnu'un minas sarfi, mamnu' minas sarfi. Isim yang tidak boleh ditanwin. Pada asalnya, setiap isim mufrad atau jamak taksir, mufrad atau jamak taksir, beda dengan musanna, karena musanna itu tidak tanwin. Apabila tidak bersambung al atau isim yang lain, ditanwin. Jadi kalau isim mufrad atau jamak taksir tidak ada alnya, maka ditanwin. Dan dijerkan dengan kasrah, dijerkan dengan kasrah, dijer dengan kasrah. Tapi ada di sana isim dia itu mufrad, tetapi tidak boleh ditanwin. Namun ada isim yang tidak boleh ditanwin. Ini namanya mamnu'un minas sarfi. Mamnu' minas sarfi, mamnu' itu dilarang. Minas sarfi dari min itu dari as-sarfi, tanwin. Dia dijerkan dengan fathah, ada pun macamnya. Karena dia mamnu' minas sarfi, sebagaimana telah terdahulu, kalau dia rafa, maka tandanya dengan domah. Domahnya tentu tidak ditanwin. Kalau dia dengan fathah, maka dengan dia nasab dengan fathah. Fathahnya tentu tidak ditanwin. kalau dia jer bukannya dengan kasrah tapi malah di fathah tanda jernya. Karena dia mamnu, tidak bisa dijerkan dengan kasrah kecuali apabila, nanti ada catatannya, ada kecuali apabila ada syarat-syarat yang terpenuhi yang kita ketahui sebentar lagi. Yang pertama, isim-isim yang mamnu minasarfi, yang pertama adalah nama wanita yang lebih dari 3 huruf. Wanita kalau dia punya nama lebih dari 3 huruf seperti Fatimah, Khadijatu, Makkatu, Zainabu, Dimasku, Wabahdat, nama-nama ini tidak boleh ditanwin. Misalkan kita katakan Fatimatun, Khadijatun, salah. Tidak ditanwin. Yang betul adalah Fatimatu, Khadijatu, Makkatu. Kalau dia nasab, ra'aitu Fatimata, tidak Fatimatan, tapi Fatimata. Marartu bi Fatimata, ila Fatimata, ke Fatimah misalnya. Dari Fatimah, min Fatimata, tidak Fatimatin. Karena asalnya isim kalau terjatuh, terletak setelah huruf jar, maka dia dikasrah Fatimatin asalnya. Tapi karena dia nama wanita yang lebih 3 huruf, maka tanda jernya dengan fathah, min Fatimata. Yang kedua, isim yang tidak boleh ditanwin adalah nama laki-laki yang berakhiran tak marbutoh. Laki-laki kadang ada yang punya nama akhirannya tak marbutoh. Seperti misalkan Hamzatu, Muawiyatu. Hamzatu, Muawiyatu, semuanya ini tidak boleh ditanwin. Contoh lain misalkan Usamatu. Usamatu tidak boleh juga ditanwin. Selanjutnya, yang ketiga, isim yang mamnu minasarfi, nama yang tidak diambil dari bahasa Arab, ajami. Nama, sebuah nama yang tidak diambil dari bahasa Arab, maka dia tidak boleh ditanwin. Misalkan Ibrahimu, tidak kita katakan Ibrahimun, tidak pula Yakubun, tidak, tapi Yakubu, Idrisu, Nabilu, ya, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, nama yang berakhiran alif dan nun. Sebuah nama kalau diakhiri dengan alif dan nun maka tidak boleh ditanwin. Marwanu misalnya, Marwanu, kemudian Utsmanu, Sulaimanu, kemudian Affanu, itu tidak boleh ditanwin karena diakhiri dengan alif nun. Utsman, Marwan, Sulaiman, tidak boleh ditanwin, tidak kita katakan Marwanun, salah. Yang kelima, nama ikut wazan fi'il. Kalau sebuah nama ikut wazan fi'il seperti Ahmadu, Yazidu, Yasribu pun tidak boleh ditanwin. Jadi ikut wazan fi'il diakhiri alif nun, diakhiri ta, tidak boleh ditanwin. Tidak Ahmadun tapi Ahmadu. Ja'a Ahmadu, telah datang Ahmad. Aslinya karena dia mufrad tidak ada alnya itu tanwin Ahmadin, tapi karena dia ikut wazan fi'il maka tidak ditanwin. Yang keenam, nama ikut wazan fu'alu. Fu'alu ikut wazannya timbangannya fu'alu seperti Umaru, Zuhalu, itu tidak boleh ditanwin. Umaru, Zuhalu, tidak Umarun tapi Umaru, Umaro, Umaru. Baik. Min Umaro, tidak min Umarin tapi min Umaro. Yang ketujuh, sifat ikut wazan fa'lanu, misalnya atsyanu, orang yang haus, sakranu, ghadbanu, jau'anu, orang yang lapar, ghadban, orang yang marah, sakran, orang yang mabuk. Jika semua ini ikut wazan fa'lan maka tidak boleh ditanwin. Kemudian yang kedelapan, sifat ikut wazan af'alu, ahdoru, ahmaru, sifat, isim sifat, yang hijau, yang merah, akbaru, yang besar, afdolu, itu tidak boleh ditanwin. Kemudian yang ke-9, hitungan dari 1 sampai 10 yang ikut wazan maf'al atau fu'al. Masna, itu maf'al, mauhat, yang satu, sulasu, itu tidak boleh dikatakan sulasun. Sulasa, masna wa sulasa, sulasu. Yang ke-10, nama sifat atau isim yang berakhiran alif atau hamzah tak taknis. Suatu nama atau suatu sifat dia itu berakhiran alif atau hamzah tak taknis tidak boleh ditanwin. Tapi busra, atsha, zikra, hamra'u, hadra'u. Busra itu bisa dikatakan isim yang berakhiran dengan alif, atsha pun dengan alif, zikra atau berakhiran hamzah tak taknis. Hamzah tak taknis contohnya hamra'u. Hamzah di situ merupakan gantian. Ya, setelah kita bahas pada pertemuan yang telah lalu, hamra'u dia tidak boleh ditanwin, tidak hamra'un, tidak hamra'an, tapi hamra'u, hamra'a. Begitu juga dengan hadra'u, hadra'u. Yang terakhir yaitu sigoh muntaha al-jumu. Sigoh muntaha al-jumu adalah sigoh yang mengikuti wazan. Sigoh itu sigoh muntaha puncak jamak, jadi tidak bisa dijamakkan lagi. Wazan-wazan yang ikut sigoh muntaha al-jumu contohnya afa'ilu, afa'ilu, fa'ailu, mafa'ilu, fa'alilu, fawa'ilu. Contoh dari afa'il, afa'dilu. Kalau nanti kita temui dalam sebuah tulisan afa'dil, maka jangan ditanwin, atau yang semisal dengan afa'dil. Atau juga afa'il dengan tambahan ya seperti anasyid, maka tidak ditanwin. Fa'ail seperti rasail, tidak ditanwin. Mafa'il seperti madaris, tidak pula ditanwin. Fa'alilu, asofiru misalkan, atau contoh lain masobihu, tidak ditanwin. Fawa'il, syawari. Maka kalau kita semua nanti dapat isim-isim ini atas timbangan ini, tidaklah ditanwin ketika rofa, nasab, dan jar. Catatan yang pertama, al-mamnu'u minasarfi, mamnu' minasarfi bila tidak kemasukan al atau tidak bersambung dijerkan dengan fathah bukan kasrah. Jadi syaratnya mamnu' minasarfi bisa dijerkan dengan kasrah apabila dia tidak bersambung dengan isim yang lain dan dia tidak kemasukan al. Contohnya marartu bisulaimana, marartu bisulaimana, saya berpapasan dengan Sulaiman. Sulaiman di sini tidak kemasukan al, tidak kemasukan al atau tidak bersambung. Maksud perkataan tidak bersambung adalah bila isim itu tidak bersambung dengan isim yang lain, kata majmu', misalnya Sulaimannya siapa misalnya. Kalau dia tidak bersambung dengan isim yang lain, baik dia itu nakirah atau ma'rifat, maka dijerkan dengan fathah, bukan dengan kasrah. Jadi syarat mamnu' minasarfi bila atau bisa dijerkan dengan fathah, syaratnya adalah bila tidak kemasukan al dan tidak bersambung dengan isim yang lainnya. Kalau dia kemasukan al dan bersambung dengan isim yang lainnya, maka kembali ke asal, jernya dengan kasrah. Contohnya in qabat qadifatul qanabili ala mawaki'il aduwi. In qabat itu telah lepas, nah, telah melesat qadifatul qanabil, telah lepas lesatan senapan ala mawaki'il adu, pada tempat musuh. Ya, telah lepas lesatan, ya, letupan dari sebuah senapan pada tempat musuh. Pembahasan kita di sini ada beberapa kata mamnu' minasarfi dalam susunan kalimat yang baru saja kita lewati, tetapi dia itu dijerkan dengan kasroh, bukan dengan fathah, karena dia bersambung dengan al atau dia bersambung dengan isim yang lainnya. Dalam kalimat tersebut ada kata-kata al-qanabil. Qanabil adalah mamnu minasorfi, mamnu minasorfi, dan dia dijerkannya dengan kasroh karena dia ada alnya. Jadi kalau mamnu minasorfi dijerkan dengan kasroh, syaratnya harus ada al atau bersambung dengan isim yang lain. Contoh kalimat yang kedua dalam jumlah ini adalah mawaqi', masail. Mawaqi', dia dijerkan dengan kasroh, bukan dengan fathah. Mengapa dengan kasroh? Karena dia bersambung pada isim yang setelahnya, yaitu al-adu. Baik itu isim setelahnya tidak ada alnya atau ada alnya, yang penting kalau sudah bersambung dengan isim yang lainnya, maka dijerkan dengan kasroh, bukan dengan fathah. Sekarang kita masuk pada halaman 96, inti dari pembahasan pelajaran Nahu, yaitu yang fasal ketiga, al-faslu as-salis, al-asma'u al-marfu'at, isim-isim yang dirofa. Sebagaimana tersebut pada fasal pertama, bahwa isim-isim yang dirofa itu ada 7, maka pada fasal ini akan disampaikan perinciannya. Setelah kita sebutkan mana isim-isim yang termasuk golongan isim yang rofa, pada fasal ini kita akan bahas tentang perincian dari golongan isim-isim yang rofa, kemudian isim-isim yang nasab, dan seterusnya. Yang pertama, termasuk golongan dari isim yang rofa adalah al-mubtada'u, rumusnya mim. Rumus ini hanyalah rumus yang dibuat oleh penulis kitab Mukhtarat, tidak ada secara bahasa Arab, tidak ada rumus mubtada itu dengan mim. Tapi ini hanyalah rumus dari penulis sendiri. Yang sering digunakan adalah dengan mengucapkan al-mubtada saja. Untuk lebih memudahkan kita beri rumus mim. Ialah isim rofa dan ma'alfa jatuh di awal jumlah. Syarat suatu isim dapat dikatakan mubtada apabila yang pertama dia rofa, yang kedua jatuh di awal jumlah, yang ketiga dia itu ma'rifat, ada alnya. Jadi saya ulangi, bahwa mubtada itu adalah isim yang pertama dia itu rofa, kemudian dia itu ma'rifah, ada alnya atau bersambung dengan isim yang lain, dan jatuhnya terletak di awal kalimat. Maksud dalam awal kalimat, walaupun kita lihat dia di tengah-tengah kalimat, maksudnya setelah koma atau setelah titik, itu maka dihitung jumlah baru, kalimat baru, maka dikatakan itu juga sebagai awal kalimat. Jadi tidak harus di depan terus. Kalau dalam sebuah kemudian perkataan sudah selesai, kemudian memulai, ingin memulai lagi, maka itu dikatakan awal kalimat, sekalipun terletak di tengah-tengah baris. Itu mubtada. Yang kedua, khobar. Khobar adalah penyempurna makna mubtada. Mubtada bersama khobar membentuk makna sempurna. Antara mubtada dan khobar, suatu yang tidak bisa dipisahkan. Keduanya saling melengkapi. Mubtada tanpa khobar maknanya kurang. Sebaliknya khobar tanpa mubtada pun demikian. Jadi khobar penyempurna makna mubtada, yang dengannya mubtada dan khobar membentuk makna sempurna dan dapat dipahami. Cara menyusun mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar harus sesuai, yang pertama bilangannya, ada duhuma. Yang kedua jenisnya, nau'uhuma. Ada duhuma dan nau'uhuma telah kita bahas awal pertemuan. Kita masuk sekarang contohnya. Misalun, misal Zaidun qa'imun. Zaid adalah orang yang berdiri. Zaid rumusnya mim karena dia sebagai mubtada. Qa'imun sebagai khobar, rumusnya dengan kha. Perkataan kita Zaidun qa'imun membentuk makna yang sempurna. Kalau kita katakan saja Zaid tanpa qa'imun, tanpa khobarnya, maka maknanya kurang. Sebaliknya kita katakan qa'imun saja tanpa Zaid pun maknanya kurang. Maka antara mubtada dan khobar saling menyempurnakan dan membentuk sebuah kalimat yang sempurna. Zaid adalah orang yang berdiri. Kata-kata adalah itu untuk lebih memudahkan saja dalam memahami sebuah kalimat, karena biasanya mubtada dan khobar menggunakan kata yang sempurna. Jadi adalah Zaidun qa'imun, Zaid adalah orang yang berdiri. antara Zaid dan Qaim, antara Mubtada dan Khobar harus sesuai yang pertama adat, yang kedua nau. Zaid mufrad adatnya, Qaim mufrad jenisnya, Zaid mudzakkar, Qaim mudzakkar, jadi sama. Kalau antara adat dan naunya sama, maka boleh dia sebagai mubtada dan khobar. Yang kedua, Zaidani fa qaimani. Ini contoh untuk yang musanna. Zaidani musanna, qaimani musanna. Zaidani mudzakkar, qaimani mudzakkar. Sama-sama dalam hal ada duhuma dan dalam nauhuma, maka dia mubtada khobar. Zaidani mubtada, i'rabnya adalah rofa, tanda rofanya dengan alif. Kenapa dia dengan alif tanda rofanya? Karena musanna. Kita ulangi, cara mengi'rabnya adalah Zaidun qa'imun. Zaidun i'rabnya marfu atau rofa, tanda rofanya dengan dhammah. Kenapa dia dengan dhammah? Karena isim mufrad. Apa kedudukannya dalam i'rab? Sebagai mubtada. Nah, itu i'rab lengkapnya. Atau juga kita balik, Zaid mubtada. Langsung. I'rabnya apa? Rafa. Tanda rafanya dhamma. Kenapa dengan dhamma? Karena dia isim mufrad. Qa'imun khobar. Tanda dia i'rabnya marfu. Rafa. Tanda rafanya dhamma. Kenapa dengan dhamma? Isim mufrad. Zaidani mubtada, tanda rofaknya dengan alif nun, ya karena dia musanna alif. Kemudian dia sebagai mubtada. Qaimani khobar, i'rabnya rofak, tanda rofaknya dengan alif karena dari musanna. Zaiduna qaimuna, zaiduna jama', ditinjau dari bilangannya. Qaimuna pun jamak dari bilangannya. Dan keduanya sama dalam jenis, sama-sama mudzakkar. Zaiduna, maka kita i'rab, i'rabnya rafa. Tanda rafanya tanda rafanya dengan wau. Kenapa dengan wau? Karena jamak mudzakkar salim. Kemudian apa kedudukannya dia dalam sebuah kalimat? Kedudukannya sebagai mubtada. Ya, qaimuna kedudukannya sebagai khobar. Jadi yang kita pelajari berikut ini adalah mengenai kedudukan dan tugas masing-masingnya dalam sebuah jumlah. Karena dia mubtada di awal, maka dia kedudukannya sebagai mubtada. Begitu juga dengan khobar. Penyempurna makna mubtada, maka dikatakan dia kedudukannya sebagai khobar. I'rabnya qaimuna marfu, tanda rafanya wau, dengan wau karena dia jamak mudzakkar salim. Contoh yang salah, Zaiduna qaimani. Kenapa salah? Karena Zaiduna ditinjau dari bilangannya jamak, ada tanda wau, jamak mudzakkar salim. Sedangkan qaimani musanna, tandanya dengan alif. Maka jika antara bilangan mubtada dan khobar itu tidak sama, tidak boleh dijadikan mubtada khobar. Contoh yang lain yang dari mu'annas, Fatimatu qaimatun, Fatimatani, Fatimatun qaimatun, Fatimatu qaimun. Fatimatu qaimun salah, karena tidak sesuai antara jenisnya. Fatimatu mu'annas, qaimun mudzakkar, tidak sama, tidak boleh. Keterangan tanda X untuk memberikan misal yang salah. Demikian juga seterusnya, jadi tanda X misal yang salah. Tanda silang. Mubtada dapat berupa tiga macam. Mubtada dapat berupa tiga macam. Yang pertama, ismun mu'rab. Ismun mu'rab kita sudah tahu definisinya. Jadi inilah pentingnya membuka pelajaran dari yang awal, yang lalu, memahami dengan sebenar-benar pemahaman. Karena kalau kita awalnya sudah tidak bisa, maka akan sulit pada seterusnya. Jadi harap diulang-ulang lagi pelajaran yang telah lalu, terutama bab-bab awal tentang qawaid shorof. Di sana dijelaskan istilah-istilah isim mu'rab, isim mabni. Kalau di sini tidak paham, maka kita akan sulit untuk melanjutkannya. ismun mu'rabun, seperti misal di atas, yaitu Zaidun qa'imun, Zaidani qa'imani, itu bisa jadi mubtada. Bisa juga mubtada dan khobar yang kedua disusun dari ismun mabniyun, isim yang mabni. Contoh mubtada dari isim yang mabni, nahnu muslimuna, nahnu muslimani, maaf bukan muslimuna tapi muslimani. Nahnu dia isim rafa, i'rabnya rafa, dan dia ma'rifah karena dari isim yang mabni. Isim mabni termasuk isim-isim yang ma'rifah. Kemudian dia terletak di awal jumlah, maka dikatakan nahnu sebagai mubtada. I'rabnya fi mahalli raf'in, i'rabnya fi mahalli raf'in, bukan rafa tapi fi mahalli dengan tambahan fi mahalli. Fi mahalli artinya adalah di tempatnya rafa. Karena isim-isim yang mabni, isim yang isyarah, pokoknya termasuk isim-isim mabni, kalau dia menempati tempatnya rafa, tidak dikatakan secara langsung sebagai rafa tapi fi mahali raf'in. I'rab, i'rab yang di'irab dengan kata-kata fi mahali, yang pertama isim mabni. Seluruh isim mabni i'rabnya nanti fi mahali. Yang kedua i'rabnya sibhul jumlah, dari jar dan majrur. Kalau dia termasuk menjadi golongan isim yang rafa, maka di'irab fi mahali raf'in. Yang ketiga dari masdar mu'awal, masdar mu'awal kita akan tahu. Yang keempat dari jumlah, baik jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah. Telah kita ketahui definisi jumlah. Irab-irab isim ini, yaitu isim mabni, kemudian sibhul jumlah, kemudian jumlah, kemudian masdar mu'awal, kalau masuk atau menempati kedudukan dalam kalimat baik golongan isim rofa maupun golongan isim nasab, dia di'irab fi mahali, tergantung tempatnya. Kalau masuk pada golongan yang rofa, kita katakan fi mahali raf'in. Kalau masuk golongan yang nasab, fi mahali nasbin. Kalau masuk golongan yang jar, fi mahali jarwin. Kembali pada pokok permasalahan, nahnu muslimani, nahnu mubtada, dia isim rafa yang jatuh di awal jumlah. Nahnu kita i'rab fi mahali raf'in. Kenapa dikatakan fi mahali raf'in? Karena dari isim yang mabni. Nahnu sebagai mubtada fi mahali raf'in, kedudukannya dalam jumlah mubtada dan i'rabnya fi mahali raf'in. Apa tanda rafa'nya? Tidak ada tandanya. Jadi setiap yang dikatakan fi mahali tidak ada tandanya. Walaupun nahnu tertulis itu dhammah, itu bukan tanda i'rab, karena dia bukan dari isim mufrad dan selainnya. Tapi nahnu kita cukupkan dengan cara mengi'rabnya adalah nahnu mubtada fi mahali raf'in li'annahu min isim mabni. Nahnu sebagai mubtada i'rabnya fi mahali raf'in. Kenapa fi mahali? Karena dia isim yang mabni. Muslimani khobar, i'rabnya apa? Marfu. Tanda rafa'nya alif. Kenapa dengan alif? Musanna. Alladhi fil baiti ustadun, alladhi fil baiti ustadun. Alladhi termasuk isim mausul. Isim mausul itu isim mabni. Kita i'rab kedudukannya dia dalam jumlah sebagai mubtada, i'rabnya fi mahali raf'in karena isim mabni fi mahali. Fil baiti, fi huruf jar, al baiti kalimat jatuh setelah huruf jar, maka i'rabnya jar kasrah. Fil baiti, fil baiti, al baiti i'rabnya jar, tanda jarnya dengan kasrah. Kenapa dengan kasrah? Karena isim mufrad, al bait mufrad satu, kalau jamaknya buyut, al-buyut. Ustazun sebagai khobar dari alladhi. Ustazun ini menyempurnakan makna mubtada alladhi. Yang ada di rumah adalah seorang ustaz. Paham orang yang mendengar? Orang yang mendengar akan paham kalau kita katakan demikian. Yang ada di rumah adalah seorang ustaz. Maka ustazun khobar i'rabnya marfu, tanda rafa'nya dhammah karena dia dari isim yang mufrad. Hadza fadlun minallah. Ini adalah keutamaan dari Allah. Hadza mubtada fadlun khabar. Man yazra yahsud. Barang siapa yang menanam maka dia akan menuai. Man sebagai mubtada. Ya, man sebagai mubtada i'rabnya fi mahali raf'in. Ini dari bentuk kedua macam dari mubtada. Sekarang yang ketiga kita akan ketahui masdar muawwal. Masdar itu masdar, muawwal itu yang ditakwil, bisa ditafsir. Masdar muawwal bisa terbuat dari yang pertama an dan fi'il mudore. An ditambah fi'il mudore, itu yang pertama. Bisa juga masdar muawwal disusun dari anna, tulis anna. Kalian dalam kotak itu dikasih tanda an, disukun. Nunnya pada tanda sukun. An plus fi'lun mudari'un. Macam kedua dari masdar muawwal yaitu anna, bukan an, tapi anna isimnya dan khobarnya. Atau anna isimnya dan khobarnya. Dan macam yang ketiga yaitu ma ditambah plus fi'il madi. Jadi ada tiga bentuk. Masdar muawwal ada tiga bentuk. An dan fi'il mudore. Anna isimnya dan khobarnya. Kemudian ma dan fi'il madi. Masdar muawwal adalah masdar yang bisa ditakwil, ditafsir. Bagaimana maksudnya? Maksudnya ada kalau dia susunannya an dan fi'il mudore, maka kalau kita rubah ke masdar aslinya bisa dirubah. Untuk lebih memahami kita masuk ke dalam contoh. Wa antasumu khairun lakum. Perhatikan tanda yang diberi garis bawah. Antasumu. Antasumu susunannya masdar muawwal karena dia dari an dan fi'il mudore. Tasumu fi'il mudore. Susunan masdar muawwal antasumu sebagai mubtada. Mubtada i'rabnya fi mahali raf'in. Karena yang di'irab fi mahali diantara lain masdar muawwal. Khairun sebagai khobar dari masdar muawwal. Rafa, tanda rafanya domah karena dari isim mufrad. Lakum, jar dan majrur. Antasumu masdar muawwal. Sebagaimana kita ketahui bahwa masdar muawwal itu bisa dirubah kalau dirubah ke masdar aslinya. Cara merubahnya adalah antasumu, tasumu fi'il mudore. Soma yasumu. Rubah dulu tasrifan soma yasumu ke masdarnya. Soma yasumu sauman. Maka kita tulis saum. Setelah dirubah ke masdar aslinya, disambungkan dengan domir yang sesuai. Tasumu domirnya kalian. Maka pengganti dari kalian adalah kum. Saumukum. Saumu di domah. Karena dia mubtada, tidak saumakum. Ya, jadi kita baca saumu, mu, rafa dengan dhammah karena kedudukannya dalam jumlah dia mubtada. Saumukum khairun lakum. Saum masdar dari tasumu. Kum dhamir gantian dari tasumu. Maka saumukum adalah masdar aslinya. Jika demikian antasumu kita katakan masdar muawwal karena bisa berubah ke masdar aslinya. Pada asalnya mubtada harus ma'rifah. Dia boleh nakirah apabila. Jadi asalnya itu mubtada ma'rifah. Ini kaidah asal. Jadi di awal kita kenal bahwa mubtada itu kaidahnya yang pertama dia rafa, kemudian dia jatuh di awal jumlah, kemudian dia itu harus ma'rifah. Itu asalnya. Tapi boleh dia itu menjadi nakirah apabila yang pertama didahului oleh nafi atau istisham. Apabila mendahulunya huruf nafi atau huruf istifham maka mubtada boleh nakirah. Di sana ada keadaan-keadaan yang lebih dari yang disebutkan di sini yang masuknya nanti pada program lanjutan. Contoh saja yang pertama ailahun ma'allah, apakah ada ilah bersama Allah? Ilahun sebagai mubtada. Dia nakirah memang karena asalnya mubtada tidak boleh nakirah. Tapi kenapa dia boleh nakirah di sini? Karena didahului oleh huruf istifham yaitu a. A itu artinya apakah. A ilahun ma'allah, apakah ada ilah bersama Allah. Ilahun kita i'rab mubtada kedudukannya. I'rabnya marfu, tanda rofaknya dhammah. Kenapa dengan dhammah? Karena isim mufrad ilahun ma'allah. Contoh kedua, ma'zalimun najihun. Tidak ada seorang yang zalim yang akan, tidaklah seorang yang zalim itu najihun, berhasil, sukses. Zalimun mubtada nakirah, i'rabnya rafa dengan tandanya dhamma, isim mufrad. Dia nakirah karena didahului oleh ma. Ma itu huruf nafi. Nafi itu artinya tidak ada, penafian, peniadaan, nafi. Ma zalimun najihun, tidaklah orang yang zalim itu sukses. Kemudian yang kedua, mubtada boleh nakirah apabila disifati. Ini disifati, diberi sifat dengan kata yang setelahnya. Contohnya apa? Dalam sebuah ayat, wala abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum. Sungguh hamba seorang budak yang beriman adalah lebih baik daripada seorang yang musyrik walau a'jabakum. Walaupun orang yang musyrik itu membuat kamu menjadi takjub, menjadi heran. Jadi seorang budak yang mukmin itu lebih baik dibandingkan dengan seorang yang musyrik, sekalipun dia membuat kamu heran, membuat kamu takjub. Pembahasan kita yang perlu digarisbawahi, abdun, abdun mubtada nakirah, marfu dengan dhamma, isim mufrad. Dia boleh nakirah tanpa ada al. La di situ bukan al. Al itu susunannya alif dan lam. La itu artinya sungguh, huruf taukid untuk menunjukkan penguatan. Dan sungguh seorang budak, dia nakirah, abdun nakirah boleh. Kenapa? Karena disifati dengan isim yang setelahnya. Apa itu? Mu'minun. Mu'minun sifatnya hamba ini, budak ini. Jadi sungguh budak yang beriman, nah itu sifat. Jadi sifatnya dia mempunyai sifat beriman. Itu lebih baik, ya, lebih baik daripada seorang yang musyrik. Pembahasan kita, mu'minun sifat dari abdun. Yang ketiga, bahwa mubtada boleh nakirah apabila mudof. Mudof itu kata majmu' bersambung dengan isim yang lain. Khatamu zahabin haramun. Cincin emas adalah haram. Ini untuk cincin emas buat laki-laki. Tidak boleh cincin emas. Seorang laki-laki memakai cincin emas itu tidak boleh. Khatamu zahabin haramun. Cincin emas itu adalah haram. Khatamu zahabin. Khatamu zahabin nakirah. Dari mana kita tahu bahwa khatamu zahabin itu nakirah? Karena dia bersambungnya pada isim yang nakirah. Jadi suatu isim kalau bersambung pada isim yang ma'rifah, maka hukumnya ma'rifah pula. Kalau dia bersambung isim ini pada yang nakirah, maka hukumnya ikut nakirah. Dalam pembahasan kita, khatamu zahabin, khatam mubtada rafa dengan dhamma. Dia mudhof pada isim yang setelahnya. Isim yang setelahnya itu nakirah. Maka dihukumi khatam itu nakirah. Loh, kenapa kalau nakirah menjadi mubtada? Boleh. Karena dia bersambung, kecuali dia berdiri sendiri. Khatamun haramun. Itu perlu peninjauan lagi. Ya, perlu dilihat lagi. Jadi kalau dia mudhof pada isim yang setelahnya, maka dibolehkan. Khatamu zahabin haramun. Cincin emas itu adalah haram. Khabar. Pembahasan kita sekarang pada khabar. Khabar dapat juga disusun dari tiga macam. Khabar dapat disusun dari tiga macam. Yang pertama, isim zahir seperti misal di atas, ya, seperti qaimun, kemudian qaimani, qaimuna atau haramun, itu isim zahir namanya, isim yang nampak. Boleh khabar disusun dari isim zahir. Yang kedua, dari jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah jumlah yang diawali dengan isim. Contohnya at-tilmidhu ummuhu maridatun. Seorang murid itu ibunya sakit. Ummuhu maridatun susunan jumlah ismiyah. Diawali dengan mubtada khobar, ada isimnya. Ummu itu isim. Mubtada maridatun khobar. Ummuhu maridatun seluruhnya jumlah ismiyah sebagai khobarnya dari at-tilmidhu. Maka i'rabnya secara lengkap adalah kita katakan at-tilmidhu mubtada. I'rabnya rofa, tanda rofanya dengan dhamma karena dia isim mufrad. Kemudian ummuhu mubtada lagi. Mubtada yang kedua. Ya. I'rabnya marfu, tanda rofanya dengan dhamma. Maridatun khobar. Khobar dari mana? Bukan khobar dari at-tilmidhu, tapi dia khobar dari ummuhu. Jadi maridatun khobar dari ummuhu, marfu dengan dhamma. Kumpulan mubtada khobar ummuhu maridatun, yaitu kumpulan mubtada khobar dari ummuhu maridatun sebagai khobarnya at-tilmidhu. Karena at-tilmidhu mubtada butuh khobar. Khobarnya mana? Jumlah ismiyah. Apa i'rab jumlah ismiyah? Fi mahali rafin, tidak rafa. Karena khobar asalnya rafa, tapi kalau dia disusun dari jumlah, maka menjadi i'rabnya fi mahali rafin. Jadi at-tilmidhu mubtada marfu dengan dhamma, khobarnya jumlah ismiyah fi mahali rafin. Mana jumlah ismiyah itu? Ummuhu maridatun. Dalam jumlah ismiyah itu ada mubtada, ada juga khobar. Kemudian yang kedua, at-tilmidhani ummuhuma maridatani. At-tilmidhani at-tilmidhani ummuhuma maridatani. Cara mengirabnya sama dengan contoh pertama, tidak diulangi. Kemudian yang kedua dari jumlah fi'liyah, wa rabbuka yakhluqu ma yasha, dan Rabbmu menciptakan apa yang Ia kehendaki. Rabbu mubtada marfu, ka domir jar muttasil. Domir jar muttasil fi mahali jarin. Yahluk fi'il mudore. Yahluk sebagai khobarnya dari Rabbu. Karena Rabbu mubtada butuh khobar. Mana khobarnya? Jumlah fi'liyah. Apa itu? Yahluku. Yahluku apa i'rabnya? Fi mahali raf'in. Kenapa fi mahali? Sebagai jumlah khobar dari Rabbu. Yang ketiga, khobar dapat disusun dari sibuhul jumlah. Sibuhul jumlah. Contohnya al-hadiqatu amamal manzil. Al-hadiqatu amamal manzil. Al-hadiqatu mubtada rafa dengan dhamma isim mufrad. Amamal manzil dzaraf dan majrurnya. Dzaraf dan mudhof ilaihnya. Susunan antara dzaraf dan mudhof ilaih fi mahali raf'in sebagai khobarnya al-hadiqah. Taman itu al-hadiqah taman, amamal manzil di depan rumah. Susunan dua kata antara dzaraf dan mudhof ilaihnya sebagai khobarnya al-hadiqah. I'rabnya bukan rafa tapi fi mahali raf'in karena sibuhul jumlah di i'rab fi mahali. Contoh yang kedua, alhamdulillah. Alhamdu mubtada rafa dengan dhamma dari isim yang mufrad. Lillahi li huruf jar. Allahi kata yang jatuh terletak setelah huruf jar, li jar. Susunan antara lillahi sibuhul jumlah jar dan majrur. Susunan keduanya adalah khobar dari alhamdu. I'rabnya fi mahali rafin, bukan rafa. Jika khobar berupa sibuhul jumlah, kita teruskan aja karena ini mudah. Jika khobar berupa sibuhul jumlah dan mubtada'nya nakirah, maka khobar wajib diawalkan di depan mubtada'. Namanya khobarun muqaddamun mubtada'un mu'akharun. Maksud dari kalimat penulis buku muhtarat jika khobar berupa sibuh jumlah ialah kalau khobarnya itu terbuat dari sibuh jumlah dan mubtada'nya itu nakirah, tidak ada alnya misalkan, maka wajib mubtada' itu di belakang, khobar di depan. Asal susunan mubtada' khobar, mubtada' dulu baru khobar. Tapi karena khobarnya disusun dari sibul jumlah dan mubtadanya nakirah, ketika keadaannya seperti ini maka wajib khobar di depan, mubtada' di belakang. Contohnya apa? Fil baiti rojulun. Fil baiti sibul jumlah, fi dan jer, majrur. Dia sebagai khobar, rojulun sebagai mubtada'. Asal susunannya adalah rojulun fil baiti, tapi ini tidak bisa karena mubtada nakirah harus ada syarat yang telah dijelaskan di atas. Maka wajib mubtada di belakang, khobar di depan. Fil baiti rojulun. Rojulun fil baiti salah karena mubtada di depan tidak boleh nakirah kecuali ada syarat-syarat yang terpenuhi, maka salah. Ma'ahu kitabun, sama seperti fil baiti rojulun. Ma'ahu sibul jumlah kitabun mubtada wajib di belakang dan khobarnya ma'ahu wajib di depan. Demikian penjelasannya.